الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-73 tentang bab tahrim tijarati al-khamr fi masjid. Indak Muhammad Reza, apa makna bab tahrim tijarati al-khamr fi masjid? Diperbolehkannya menyebutkan hukum haramnya jual beli khamr di masjid, bahkan itu merupakan bagian dari tablighul din, menyampaikan hukum agama. Dan sekali lagi, jangan diartikan bab tahrimi tijaratul khamr di masjid bab haramnya jual beli khamr di masjid, karena jual beli secara umum, terlebih lagi tentunya perkara yang muharram seperti khamr, itu muharram, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajul yabi'u wa yashtari fi masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau melihat ada orang berjual beli di masjid, maka katakan oleh kalian kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dengan jual belimu. Jual beli di masjid tidak diperbolehkan secara mutlak. Jadi maknanya boleh menyebutkan hukum haramnya jual beli khamr di masjid. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-74, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bagian bab Al-Khadam di Masjid. Bab bolehnya seorang menjadi khadim di masjid. Itu menjadi seorang yang mengkhidmahkan dirinya, mengabdi dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui khidmahnya kepada masjid, menjaga kebersihannya atau hal yang lain yang diperlukan masjid. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk salah satu ayat di surah Ali Imran. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nadartu laka ma fi batni muharrara ay lil masjid yakhdumu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, id qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tatkala istrinya Imran berkata, wahai Rabbku, aku bernadar kepadamu, ma fi batni muharrara, dengan apa yang ada di rahimku. Muharrara, maksudnya jika dilahirkan dia menjadi orang yang muharrar, yang mu'taq, yang dibebaskan dari semua tuntutan. Kata Ibn Abbas, il masjid yakhdumu, itu dijadikan untuk menjadi seorang khadim masjid. Maknanya bahwasanya istri Imran, yang mana Imran merupakan keluarga, atau keluarga Imran keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga-keluarga yang terpilih. Seperti di ayat sebelumnya dari ayat ini, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal alamin, di atas yang lainnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini istri Imran ketika ia sedang hamil, dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya aku melahirkan, aku jadikan putraku ini muharrara. Kata Ibn Abbas maknanya, aku jadikan ini sebagai khadim untuk masjid. Itu Masjidil Aqsa. Dan Allah Subhanahu wa taala terima nadar tersebut. Dan ternyata ketika melahirkan istri Imran, melahirkan seorang anak perempuan yang menjadi wanita yang salihah, wanita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang sempurna, dan dijadikan sebagai ibu untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbathaha nabatan hasana wa kafalaha zakariya. Ketika istri Imran melahirkan seorang putri yang diberi nama oleh ibunya dengan Maryam, dan Allah terima nadar dari Imran tersebut. Kemudian Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Setelah itu Maryam alaihissalatu wassalam diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang nabi yang mulia dari kalangan nabi Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tafsiran di sini dari Ibn Abbas, muharrara ini masjid yakhdumu. Adapun hadis yang disebutkan, qala haddatsana Ahmad ibn Waqid, Ahmad ibn Abi Malik ibn Waqid qala haddatsana Hammad an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. حديثنا telah kita lihat di bab yang ke-72, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dahulu pada zaman Nabi SAW ada seorang wanita, ada seorang laki-laki, yang mana kebiasaanlah karena taqumul masjid, dia biasa mengambil atau mengumut kumamah itu sampah yang ada di masjid. Maknanya laki-laki tersebut atau perempuan tersebut biasa menjaga kebersihan masjid. Kalau ada kotoran atau hal yang perlu dibersihkan, ya bersihkan. Dan ini syahidnya. Kemudian kata para ulama, walau urau ilam ra'ah. Sepertinya yang disebutkan dalam Yesus adalah seorang wanita. Imratun Sauda atau Rajulun Aswad. Kemudian, ia sebutkan hadisnya. Dan ini sudah kita lalui pada suatu ketika Nabi SAW kehilangan sahabat tersebut. Sahabat yang biasa membersihkan masjid. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala an. Maka para sahabatnya mengkhabarkan bahwasanya ia telah meninggal tadi malam, meninggal dan dikuburkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan tanpa memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengetahui meninggal, beliau berkata kepada para sahabatnya, afal adantumuni bih, tidakkah kalian beritahukan kepadaku dengan wafatnya sahabat tersebut? Tuh kata Nabi, dulu ni ala qabri, tunjukkan aku ke tempat dikuburnya. Ketika ditunjukkan, Nabi SAW menuju kuburnya, fasallah ala qabri. Kemudian Nabi salat jenazah di tempat dikuburkannya sahabat tersebut. Saya di sini sahabat tadi karena taqumul masjid, jadi khadim untuk masjid, membersihkan masjid. Dan ini termasuk amalan salih. Sekali lagi, masjid merupakan tempat yang mulia dan termasuk dari syair Islam. Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Maka wajib bagi kita kaum muslimin, terutama kita ahlu sunnah wal jamaah, para talabatul ilm, untuk memberikan inayah, perhatian yang besar dengan masjid. Masjid merupakan tanggung jawab kita semuanya. Kalau kita melihat sampah atau kotoran atau hal yang tidak layak di masjid, maka kita bersihkan dengan tanpa harus menyuruh atau membuat kegaduhan di masjid. Sudah kita lihat Nabi SAW, suatu ketika beliau melihat ada busok, ada ludah di masjid. Maka terlihat dari wajah beliau, beliau marah dengan keadaan tersebut. Ada orang meludah sembarangan di masjid. Maka beliau langsung bersihkan dengan tangan beliau busok tersebut. Dan ini pun tidaknya yang kita lakukan. Kalau kita melihat sampah atau kotoran atau potongan kertas atau yang lainnya yang tidak ada di masjid, kita ambil, kita bersihkan. Kalau kita sadar dengan semuanya, insya Allah subhanahu wa ta'ala kebersihan masjid akan terjaga. Begitu pula misalkan ada anak kecil kotor, lari-lari, kemudian terkadang bawa kotoran, maka kita ingatkan, masjid tanggung jawab kita semuanya. Kemudian bab berikutnya, bab al-asir awil gharim yurbatu fil masjid. Bab tentang hukum asir, tawanan perang. Atau gharim. Gharim, orang yang memiliki kewajiban dan dituntut untuk menunaikan kewajibannya. Kalau dalam masalah utang piutang, orang yang punya utang, yang wajib menunaikan utangnya. Bab hukum asir atau gharim yurbatu fil masjid. Diikat di masjid. Ini boleh. Kalau ada tawanan, kemudian ditawan dan diikat di masjid. Akan kita lihat hadisnya. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رو فرده خاسئا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu ketika beliau berkata inna ifritan minal jin, bahwasanya ifrit dari kalangan jin itu ada salah satu makhluk dari kalangan jin yang bernama ifrit. Tafallata alayya al-bariha, tadi malam tiba-tiba dia datang ingin mengganggu salatku. Famkanani Allahu min, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepadaku untuk menangkap ifrit tersebut. Tadinya aku berniat untuk mengikat ifrit tersebut di salah satu tiang masjid sehingga esok harinya kalian bisa melihat semuanya kepada ifrit tersebut yang diikat di tiang masjid. Akan tetapi aku teringat dengan doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana beliau berdoa, Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, itu ya Allah, ampuni aku dan berikan karunia kepadaku dengan kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Dan Allah kabulkan Nabi, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kerajaan yang tidak diberikan kepada selainnya adalah dengan tunduknya kaum jin itu syayatin kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Maka ketika Nabi mengingat doa Nabi Sulaiman tersebut, beliau lepaskan jin tersebut, faraddal khasiyah, dan dia pergi dalam keadaan terusir, dalam keadaan hina. Dan lebih jelas lagi dan kita tahu di bab setelahnya, kisah Tumamah sebelum masuk Islam. Tadinya dia ada seorang yang dari kalangan kaum musyrikin tertangkap oleh kaum muslimin dalam keadaan musyrik. Kemudian oleh Nabi SAW ditawan dan diikat di dalam masjid. Di tiang, dari tiang yang ada di masjid. Setelah kita akan lihat di bab yang ke-76. Dan setelah itu Allah berikan hidayah kepada Tumamah radhiyallahu ta'ala sehingga beliau masuk Islam. Jadi boleh masjid dijadikan tempat untuk mengikat al-asir. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya beriman dengan adanya al-jin, dengan adanya makhluk selain dari kalangan manusia, itu dari kalangan al-jin. Yang Allah Subhanahu katakan dalam Al-Qur'an, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kepada kalian dalam keadaan kalian tidak bisa melihat kepada mereka. Makhluk gaib. Makhluk gaib. Dan merupakan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah jadikan iblis dan syayatin yang merupakan musuh kita yang hakiki itu dalam keadaan kita tidak bisa melihatnya. Sedangkan mereka musuh kita tersebut melihat kita. Maka dalam menghadapi musuh tersebut itu tidak ada kekuatan bagi kita kecuali dengan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka syaitan tidak akan bisa mengalahkan kita. Sekalipun mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu